Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nah, ikhwan, kita melanjutkan pelajaran muyasar kita. Setelah selesai semua dari tawabi' kita selesaikan, maka atau majrurat ya kita selesaikan. Maka di sini kita melanjutkan untuk membaca khulasah. Khulasah atau ringkasan dari isim-isim yang majrur dan tawabi', isim-isim yang sifatnya mengikuti. Nah, disebutkan di situ khulasatul asma'il majrurati wat tawabi', ringkasan pada isim-isim yang majrur wat tawabi' dan isim-isim yang mengikuti. Sehingga secara perinciannya sudah dilewati, adapun sekarang ini hanya sekedar ringkasan. Baik, yang pertama majruratul asma secara ringkasan itu ada tiga, ya kan? Ada apa? Bukan tiga, na'am tiga. Yang pertama majrur biharfil jar, isim yang majrur yang disebabkan oleh huruf jar. Yani ketika isim tersebut didahului oleh huruf dari huruf-huruf jar, maka kata benda yang setelahnya adalah majrur. Majrur tentunya dengan tandanya masing-masing tergantung dari jenis isimnya. Dan fi atau huruf jar, bukan fi ya, namun huruf jar ini sebagaimana yang mungkin sudah dahulu-dahulu kita sebutkan, ini termasuk ciri khas untuk mengetahui suatu kata itu adalah sebagai isim. Ciri khas isim atau kata benda adalah dimasuki huruf jar. Oleh sebab itu ketika ada huruf jar, maka kata yang dijar oleh huruf jar tersebut dipastikan adalah sebagai isim. Karena huruf jar tidak pernah masuk pada fi'il atau kata kerja. Tidak akan masuk secara langsung. Nah, contohnya misal waminan nasi, waminan nasi, annas di situ majrur, tanda jernya adalah kasroh disebabkan karena dia dari isim mufrad. Nah, dia majrur disebabkan karena huruf jer yang ada di depannya yaitu min. Contoh yang kedua fi qulubihim, fi qulubihim, qulubi, nah, dijar dengan harokat kasroh karena dia dari jamak taksir. Mufradnya adalah qalbun, jamaknya adalah qulubun. Nah, fi qulubihim. Nah, dan seterusnya huruf-huruf jar sudah kita lewati, bisa antum melihat ada li, ada an dan seterusnya. Yang kedua, isim-isim yang majrur yaitu majrurun bil idhafah. Majrur disebabkan karena penyandaran. Nah, disandarkan ke kata yang berikutnya. Misal contoh baitullahi. Baitullahi, yakni rumah Allah atau rumahnya Allah. Nah, atau contoh yang kedua babut tayammumi. Babut tayammumi, bab pada tayammum. Nah, dan mudhaf mudhafun ilaih ini sebagaimana yang sudah kita lewati memiliki tiga makna ya. Kadang maknanya adalah makna fi. Nah, seperti babut tayammum. Nah, ini seolah-olah antara bab dan tayammum itu ada kata fi. Babun fit tayammum. Bab pada atau dalam permasalahan tayammum. Kadang pula mudhaf mudhafun ilaih itu antara mudhaf dan mudhafun ilaih itu memiliki makna li, milik. Nah, seperti contoh pada baitullah. Nah, di sini seolah-olah itu antara bait dengan lafaz Allah itu ada huruf jar li. Baitun lillah, rumah milik Allah, yaitu rumahnya Allah. Nah, terkadang pula mudhaf-mudhafun ilaihi memiliki makna min, artinya dari. Yani maksudnya antara mudhaf dan mudhafun ilaihi itu seolah-olah di tengahnya itu ada kata min. Seperti khatamu hadidin. Khatam cincin, hadid itu besi. Khatamu hadidin, yakni khatam min hadid. Cincin dari besi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, majrurun bittawabi'. Majrur bittawabi'. Majrur disebabkan karena tawabi', mengikuti. Wahia, yaitu ada empat tawabi'. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Yang kedua adalah ataf. Yang ketiga adalah taukid. Dan yang keempat adalah badal. Nah, yang pertama na'at itu terbagi menjadi dua. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Nah, na'at hakiki yakni dia berbentuk kata gitu loh. Ja'a rajulun salihun. Nah, kalau na'at sababi itu dia berbentuk kalimat. Nah, berbentuk kalimat. Seperti contoh, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang soleh istrinya. Kalau secara i'rab, ja'a rajulun salihatun, salihatun itu sebagai na'at. Tapi secara makna hakiki, yang soleh itu bukan rajulnya, tapi apa? Zaujatuhu, istrinya. Kita mau mensifati orang lain dalam kalimat, suatu kalimat gitu lah. Nah, kita ikutkan rajulun salihatun. Nah, ini i'rabnya sama. Rajulun salihatun, kalau rajulin berarti salihatin, kalau rajulan salihatan, sama i'rabnya dari marfu, majrur ataupun mansub. Naam. Tapi yang disifati itu secara hakiki bukan dia, tapi orang lain. Seperti ini, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang soleh istrinya. Nah, jadi yang soleh itu bukan rajulnya, tapi istrinya yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Namun secara i'rab, solihatun di sini juga sebagai na'at. Nah, berarti perbedaannya kalau hakiki dengan sababi, kalau hakiki itu na'atnya harus sesuai. Apa? Nah, na'atnya harus sesuai dengan man'ut. Seperti contoh, ja'a rajulun solihun, harus sesuai antara mudzakkar mu'annas, demikian mufrad musanna ataupun jamak, demikian pula pada nakiro atau ma'rifatnya. Namun kalau sababi, ini hanya sama dalam i'robnya saja. Namun untuk mudzakkar dan mu'annas, ya tergantung siapa yang kita sifati sesungguhnya. Yang sesungguhnya memiliki sifat itu siapa? Karena di sini berhubung yang memiliki sifat sesungguhnya itu adalah zaujah, istri, dan itu mu'annas. Dan itu mu'annas, maka disebutkan salihatun. Kalau zaujatuhu ini diganti dengan mudzakkar, contohnya waladun, berarti salihatun harus dirubah menjadi salihun. Nah, ada na'at atau sifat yang lainnya, yaitu apabila kita mendapati suatu kalimat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim yang nakirah. Nah, isim yang nakirah bisa antum buka seperti bab apa ya? Nah, antum lihat bab hal. Halaman yang ke-62. Nah, halaman yang ke-62. Di situ disebutkan kaidah. Ya, dua kaidah. Kalau kaidah yang kedua, setiap kalimat yang terletak setelah isim yang ma'rifat, maka dia sebagai hal. Kalimat ini mencakup jumlah ismiyah atau fi'il ya. Nah, adapun kaidah yang pertama disebutkan kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fahiya sifah. Nah, setiap jumlah, jumlah ini apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang didapati waqa'at yang terletak ba'da nakirah setelah nakirah fahiya sifat, maka dia itu sifat. Sifat yaitu na'at. Seperti contoh di situ awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Nah, di sini antum lihat yad'u fi'il terletak setelah waladin salihin nakirah. Maka yad'u di situ sebagai sifat. Oleh sebabnya kalau kita menterjemahkan atau anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Nah, tapi kalau fi'il atau jumlah ismiyah terletaknya setelah ma'rifat, itu dia sebagai hal. Hal atau yang biasa kita terjemahkan keadaan. Seperti contoh pada kaidah yang kedua, ja'al waladu yabki, telah datang seorang anak yabki, menangis. Nah, itu sedang menangis atau yang menangis. Nah, di situ diterjemahkan dengan sedang atau sambil dalam keadaan menangis. Hal dia keadaan. Kenapa? Karena dia terletak setelah isim yang ma'rifat beralif lam. Nah, wallahu a'lam bisawab. Tayyib, yang kedua adalah atof. Nah, kalau tadi na'at yang disifat, yang disifati disebut dengan man'ut. Nah, kalau atof, atof yang diikuti itu disebut dengan ma'tuf. Nah, kalau na'at pasangannya man'ut. Na'at itu sifat. Ya kan, yang disifati man'ut. Kalau sifat mausuf ya. Nah, sekarang atof. Atof itu kata yang mengikuti. Yang diikuti disebut dengan ma'tuf. Disebut dengan ma'tuf. Nah, nah, adapun atof itu sendiri adalah kata yang sifatnya mengikuti yang terletak setelah huruf-huruf atof. Nah, huruf-huruf atof. Huruf-huruf atof itu sendiri sudah kita lewati. Wa, thumma, fa, dan seterusnya. Ada 9, sebagian menyebutkan ada 10. Nah, itu semua huruf-huruf atof. Yang fungsinya adalah kata yang terletak setelah huruf atof ini mengikuti sebelumnya. Nah, baik. Contohnya atof di sini, kalau atof ada 2. Baik atof mengikuti isim, mengikuti isim, atau kedua atful fi'il alal fi'il. Atof dia fi'il mengikuti fi'il. Nah, kalau yang pertama isim mengikuti isim, atofnya isim, ma'tufnya juga isim. Kata benda, kata benda. Kalau yang kedua atful fi'li alal fi'li, yaitu fi'il mengikuti fi'il. Nah, atofnya fi'il, ma'tufnya juga fi'il. Memiliki hukum sama sehingga tidak terkhusus pada hanya isim. Nah, mencakup pula fi'il juga bisa menjadi atof. Nah, atful ismi alal ismi, contohnya ja'a Khalidun wa Salimun, telah datang Khalid dan Salim. Nah, ada wa, huruf atof. Huruf atof berarti setelah wa ini adalah atof. Ma'tufnya mana? Ma'tufnya adalah Khalid. Nah, karena dalam kalimat ini menceritakan apa? Telah datang Khalid dan Salim. Salim juga datang. Nah, antum lihat di situ Khalidun marfu, maka wasalimun juga salimun dibaca marfu. Bila seandainya Khalidun ini diganti menjadi Khalidin, maka dibaca wasalimin. Kalau Khalidan juga mengikuti wasaliman. Nah, dan seterusnya. Dia mengikuti i'rabnya ma'tuf. Namun tidak harus mesti sama mudzakkar dengan mudzakkar atau seperti itu. Nah, tergantung saja. Seandainya kita katakan ja'a Khalidun wa Aisyah seandainya. Tidak mengapa yang demikian. Adapun ataf fi'il mengikuti fi'il, contohnya wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu. Wa in ta'fu, in itu diantara jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari. Oleh sebabnya ta'fu ini majzum karena ada in, ada karena ada in. Tanda jazmnya adalah membuang huruf nun karena dia dari af'alul khamsah. Nah, dia majzum. Kemudian ada huruf atof yaitu wa. Nah, setelahnya fi'il mudhari yang setelahnya diikuti majzum juga, wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu. Juga majzum. Kenapa? Karena taghfiru, tasfahu ini atof. Mengikuti mana? Mengikuti ta'fu. Nah, ta'fu majzum, maka yang mengikuti juga harus majzum semua dari fi'il. Nah, kalau seandainya ta'fu ini marfu', ta'funa, maka taghfiru juga marfu', wa taghfiruna, wa tasfahuna, dan seterusnya. Dia mengikuti. Nah, sama seperti isim mengikuti. Nah, tapi kalau isim mengikuti isim, atofnya isim berarti ma'tufnya harus isim. Kalau fi'il ma'tufnya juga harus fi'il. Tidak bisa isim atofnya isim, ma'tufnya fi'il. Nah, atau sebaliknya atofnya fi'il, ma'tufnya isim. Ini tidak didapati yang demikian. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tinggal antum menghafal huruf-huruf atof, maka kata yang setelahnya itu sebagai atof dan dia dalam i'rabnya mengikuti ma'tufnya. Tayyib, yang berikutnya nak tawabi' yang ketiga yaitu taukid. Ini taukid kata yang disebutkan untuk mempertegas. Ya kan, untuk mempertegas. Mempertegas kalimat itu macam-macam ya. Banyak macam-macamnya. Bisa dengan inna itu juga mempertegas. Ya kan, inna. Bisa pula dengan ini, taukid. Nah, taukid ada dua, lafzi dan maknawi. Taukid lafzi, yaitu taukid secara lafad. Caranya cukup mengulang kata yang hendak kita tegaskan atau kita kuatkan. Apa yang kita mau tegaskan? Contohnya, hadza qalamun. Hadza qalamun, ini adalah pulpen. Nah, kita mau menegaskan bahwasannya ini betul-betul pulpen. Ya, tinggal mengulang. Hadza qalamun, qalamun. Nah, diulang. Nah, hadza masjidun, masjidun. Nah, ini lafzi secara lafad. Ya, ini lafadnya sama antara taukid dengan yang ditekankan, muakkadnya. Nah, sama lafadnya. Hadza baitun, baitun. Nah, seperti itu. Ini kalau taukid lafzi secara lafad, ya ini antara taukid dengan penegas dengan yang ditegaskan itu lafadnya sama dengan mengulang kata yang semisal yang hendak kita tegaskan tersebut. Adapun yang kedua yaitu maknawi, taukid maknawi, ya ini taukid secara makna. Secara lafad berbeda, namun biasanya lafad-lafad ini digunakan untuk mempertegas, memperkuat. Nah, bisa antum lihat di situ ada 6 lafaz, ya kan? Ada nafas, ada ain, ada kullu, ada jami', ada kila dan kilta. Nah, semuanya sudah kita sebutkan. 6 kata ini adalah kata-kata yang digunakan untuk memperkuat atau mempertegas. Nah, seperti kalau dicontohkan pada khulasah ini adalah nafas. Nah, contohnya ra'aitul ustad nafsahu. Naam, ra'aitul ustad nafsahu. saya melihat ustaz. Ditegaskan bahwasanya yang saya lihat ini betul-betul ustaz, bukan asistennya, bukan apanya. Yang saya lihat itu adalah betul-betul orangnya. Nah, cara memperkuat yaitu dengan nafsahu. Nafs, yakni orangnya. Nah, seperti contoh juga, ja'al amiru nafsuhu. Telah datang amir, pemimpin, penguasa, orangnya. Nah, kenapa kalau seandainya kita mengatakan ja'al amir, telah datang penguasa, itu terkadang apa? Mungkin yang datang cuma wakilnya, atau asistennya, atau apa gitu ya kan. Nah, kita mempertegas bahwasanya yang datang itu betul-betul orangnya, yaitu dengan nafsahu. Nah, nafas, nafsahu, ini mengikuti i'rab yang kita tekankan. Nah, berhubung pada contoh di kitab di sini, ra'aitul ustadza, dia mansub karena maf'ulun bih, maka taukidnya juga harus mansub. Oleh sebab itu dibaca nafsahu. Nah, nafsahu. Seandainya al-ustad, kalau di situ dia marfu al-ustadzu, maka taukidnya juga harus marfu, dibaca nafsuhu. Kalau seandainya al-ustad di sini dibaca majrur, naf al-ustadzi, maka nafs juga harus dibaca majrur menjadi nafsihi. Nah, dia mengikuti. Taib. Jadi tinggal antum menghafal 6 saja. Nafsu, ainun, kullu, jami'un, kemudian kila dan kilta. Taib, yang keempat, tawabi yang keempat yaitu badal, pengganti. Nah, badal ada 4. Nah, badal ada 4. Kalau penggantinya itu badal, kalau yang digantikan itu mubdal. Nah, namanya mubdal. Badal ada 4. Yang pertama di sini badal kul mingkul. Badal secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh. Antara badal dan mubdal yaitu sama. Badal ya mubdal mubdalnya itu. Nah. Contohnya najaha Aliun ibnuka. Nah, najahan Aliun ibnuka. Telah lulus Ali, yaitu anakmu. Nah, Ali, ya anakmu. Anakmu, ya Ali. Gitu loh. Ya, ini secara menyeluruh. Sehingga kalau dihilangkan Alinya, cukup dikatakan najaha ibnuka, maksudnya sudah difahami. Nah, seandainya antum berbicara kepada seseorang yang memiliki anak namanya Ali. Nah, antum mengatakan kepada dia, najaha Aliun ibnuka. Telah lulus Ali anakmu. Atau Alinya antum hilangkan, mengatakan kepada orang tuanya, najaha ibnuka, telah lulus anakmu. Ya ini siapa anakmu? Ali tadi. Nah, Ali ya anakmu, anakmu ya Ali itu. Nah, ini kul mingkul. Biasanya juga seperti an abiyani an Abdullah ibni Umar, Abdullah putranya Umar. Nah, biasa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, badal kul mingkul, ba'd mingkul, sebahagian menggantikan dari keseluruhan. Nah, inilah yang biasa disebutkan dengan nisfuhu, seperduanya, sepertiganya, seperempatnya, ya kan? Seperti contoh di sini, a'ti malaka tsulutsahu. Nah, a'ti malaka tsulutsahu. A'ti, berikan. Malaka, malun, hartamu, sulusahu, sepertiganya. Nah, sulusahu ini badal dari mala. Nah, badal dari mala. Mala di situ mansub karena dia sebagai maf'ulun bih. Dia mansub sebagai maf'ulun bih. Malaka, mala sebagai maf'ulun bih mansub, maka badalnya juga dibaca sulusahu, mansub juga. Kalau seandainya mala ini diganti dengan malika, mali, majrur, maka sulus juga dibaca dengan sulusihi. Nah, kalau mala itu dibaca marfu maluka, maka sulus juga dibaca marfu sulusuhu, karena dia sebagai badal. Ba'at mingkul, sebahagiannya. Baik, yang ketiga badalul ishtimal. Badal ishtimal itu adalah badal yang bagian dari mubdal yang digantikan, namun biasanya yang sifatnya itu abstrak, ya. Ilmunya, pengetahuannya, imannya, takwanya, ya ini bagian dari dia, namun sifatnya itu tidak terlihat. Nah, contohnya, nafa'ani Muhammadun ilmuhu, telah memberikan manfaat kepadaku Muhammad. Telah memberikan manfaat kepadaku Muhammad ilmuhu, ilmunya. Nah, ilmuhu di sini itu sebagai badal. Itu sebagai badal dari Muhammad. Oleh karenanya dibaca sama Muhammadun ilmuhu. Kalau Muhammadan ilmahu. Kalau Muhammadin ilmihi. Nah, demikian. Nah, untuk nomor dua, badal ba'd minkul atau badal ishtimal, kedua-duanya badalnya itu harus disertakan dhamir yang kembali kepada yang digantikan. Nah, contohnya, nafa'ani Muhammadun ilmuhu, harus ada dhamirnya atau kata gantinya. Nah, berhubung di sini Muhammadun laki-laki, maka ilmuhu. Kalau seandainya Muhammadun di sini perempuan, maka diganti pula dengan perempuan, ilmuha. Nah, atau dengan dhamir yang jelas dhamirnya itu menyesuaikan kembali kepada yang digantikan tadi. Nah, atau pada contoh a'ti ma laka tsulutsahu. Berikan hartamu sepertiganya. Nah, ini juga harus disertakan dhamir yang kembali kepada yang digantikan atau mubdalnya. Baik, yang keempat badalul ghalat. Badal ghalat. Ghalat itu kesalahan atau kekeliruan. Nah, badal ghalat berarti adalah badal yang menggantikan suatu kata yang disebabkan karena kekeliruan. Nah, contohnya, ja'al muallim at-tilmid. Dia mengatakan, sudah keceplosan mengatakan, ja'al muallim. Telah datang muallim yang mengajar, pengajar. Eh, salah ternyata. Yang datang itu bukan pengajar. Yang sebenarnya yang datang itu adalah murid. Nah, maka dia badal muallim tadi dia gantikan dengan kata at-tilmid. Nah, tilmid di sini adalah sebagai badal dari muallim, jenis badal ghalat. Dia keliru di dalam menyebutkan. Nah, mengikuti badal mubdalnya, di sini ja'al muallimu, tilmid juga at-tilmidu. Kalau seandainya ra'aitul muallima mansub, at-tilmid juga at-tilmida. Kalau seandainya al-muallimi berarti at-tilmidhi. Nah, demikian. Harus sama semuanya. Karena kita berbicara tentang tawabi', ya, mengikuti. Berarti dia mengikuti i'rabnya. Mengikuti i'rabnya. Marfu, mansub, ataupun majrur. Nah, wallahu a'lamu bisawab. Nah, tersisa tamrin, ikhwan, ternyata. Kalau tamrinnya di sini berjudul Uzkur Anwa'al Majrurat Fima Ya'ti. Nah, kita selesaikan cepat-cepat ya. Nah, biar kita selesai sekalian pagi hari ini. Sebutkan jenis-jenis uzkur, sebutkan anwa' jenis-jenis al-majrurat, isim-isim yang majrur, fima ya'ti. Berikut ini. Nah, sebutkan jenis-jenis yang majrur pada kalimat berikut ini. Baik, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada empat isim yang majrur. Yang pertama ismi, kemudian Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, di situ ada majrur empat. Pertama ismi, itu majrurnya karena apa, Ikhwan? Hah? Karena huruf jar, yaitu bi, ya kan? Itu bismi sebenarnya tulisannya seperti ini. Ismun. Nah, ismun kan dimasuki huruf jar. Cuma sering kali digabung menjadi bismi. Nah, ismi ini kata tersendiri, bi juga kata tersendiri. Bi adalah huruf jar, ismi majrur karena ada huruf jar. Nah, bismi berarti ismi, di situ majrur karena bi harfi jar. Allahi majrur karena apa, Ikhwan? Mudhafun ilai. Nah, dia sebagai mudhafun ilai. Ar-Rahmani sebagai apa? sifat atau na'at. Ar-Rahim juga sebagai sifat atau na'at. Nah, sebagian pembahasan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sebagian para ulama menyebutkan itu sebagai badal. Nah, dia sebagai badal Allah, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman ya Ar-Rahim, semua sama antara Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu semua sama. Allah yaitu Ar-Rahman, hanya beda apa? Lafaz. Namun namanya istilahnya yang memiliki beda nama, tapi yang memiliki nama hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu di antara nama-nama Allah yang juga memiliki sifat yaitu rahmah. Nah, sebagian para ulama mengatakan itu sebagai na'at, sebagian mereka mengatakan sebagai badal. Tayib, yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillahi, di situ ada tiga yang majrur, lillahi, rabbi, dan al-alamin. Sekarang lillahi majrur karena apa ikhwan? Huruf jar, ya kan? Rabbi sebagai apa kira-kira? Sebagai badal, ya kan? Karena Allah yaitu Rabb, yaitu. Nah, ini badal kul ming kul. Nah, Allah itu ya Rabbul alamin. Rabbnya semesta alam. Al-alamin itu majrur karena apa ikhwan? Mudhaf mudhafun ilaihi. Nah, dia majrurnya tandanya adalah ya, disebabkan karena dia dari jamak mudzakkar salim. Mufradnya adalah alam, jamaknya alamun atau alamin. Tayib, yang ketiga, babu marfu'atil asma'i. Naam, di situ ada dua yang majrur, marfu'ati dan al-asma'. Marfu'ati majrur karena apa ikhwan? Mudhafun ilaihi. Dia juga mudhaf. Al-asma'i juga mudhafun ilaihi. Tayib, yang keempat, fi babi asma'il mansubat. Ada tiga yang majrur. Yang pertama adalah babi, di situ majrur karena huruf jar, yaitu fi asma'i karena mudhafun ilaihi, al mansubat karena dia juga sebagai mudhafun ilaihi. Jadi kalau dalam susunan kalimat mudhafun ilaihi juga menjadi mudhaf. Nah, mudhafun ilaihi juga menjadi mudhaf apabila tersusun pada situ beberapa mudhaf mudhafun ilaihi. Baik, yang kelima, ala Muhammadin Rasulillah. Atas Muhammad Rasulillah. Di situ ada Muhammadin Rasulillahi, tiga yang majrur. Yang pertama Muhammadin majrur karena huruf jar, yaitu ala. Rasuli sebagai badal, ya Muhammad ya Rasulullah, Rasulullah ya Muhammad. Nah, Allah majrur karena mudhafun ilaih. Yang keenam, bi'adzabin alim. Di situ ada dua yang majrur. Yang pertama adzabin majrur karena huruf jar, yaitu bi. Alimin majrur karena sebagai na'at atau sifat. Nah, kalau diartikan dengan siksaan yang pedih. Nah, nomor 7, fi masaila mukhtalifatin, pada masalah-masalah yang diperselisihkan. Nah, di situ ada dua yang majrur. Yang pertama mana ikhwan? Masaila, dia majrur. Tandanya karena ada huruf jar, tanda jarnya adalah fathah karena dia dari ismul ladzi la yansharif. Naam, kedua mukhtalifatin majrur karena sebagai apa? Na'at. Na'at pada masail. Iya kan? Saat pada masail. Thayyib, yang kedelapan, an Abdullah ibni Umar. Di situ secara rinci ada 1 2 3 4 yang majrur. Yang pertama an Abdi. Abdi majrur karena huruf jar, yaitu an, ya kan? Abdil Allahi majrur karena mudhafun ilaih. Ibni majrur kenapa? Sebagai badal. Umar majrur sebagai mudhafun ilaih, putranya Umar. Mudhafun ilaih majrur, tanda jarnya adalah fathah karena dia dari ismul ladhi la yansharif. Yang kesembilan, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati. Jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas atau perak. Nah, di situ ada tiga yang majrur, aniyatiz zahabi wal fiddati. Aniyati jelas majrurnya karena huruf jar fi. Az-zahabi majrur karena mudhafun ilaih. Wal fiddati. Fiddati majrur karena ataf. Nah, diketahui karena adanya di situ huruf ataf. Jadi yang ke-10, min mazadatim ra'atin musyrikatin. Di situ ada 3 yang majrur. Mazadatim ra'atin musyrika. Mazadati majrur karena huruf jar. Imra'atin majrur karena apa di situ? Sebagai mudhafun ilai. Dan yang ketiga musyrikatin majrur sebagai na'at atau sifat. Sifat dari imra'ah, ya kan? Wanita yang musyrik. Yang ke-11, an Fatimata binti Muhammadin. Ada 3 yang majrur. Yang pertama adalah Fatimah, majrur karena huruf jer. Nah, tanda jernya adalah fathah karena dia dari ismul ladzi la yansarif. Binti majrur sebagai badal. Badal dari Fatimah. Muhammadin majrur disebabkan karena mudhafun ilai. Dari Fatimah putrinya Muhammad. Taib, yang ke-12, yang qasimul ismu ala qismain. Zahirun wa mudmarun. Isim terbagi menjadi 2 kismain, 2 bagian. Yang pertama, zahirun wa mudmarun. Di situ ada berapa majrur ikhwan? 1, ya kan? 1. Dicetakan lama, zahirun wa mudmarun atau zahirin wa mudmarin? Cetakan lama. Zahirin. Yang benar cetakan lama. Nah, cetakan lama zahirin wa mudmarin. Itu yang benar. Nah, kenapa? Karena zahirin wa mudmarin itu sebagai badal dari qismain. Qismain majrur karena ada huruf jer ala. Tanda jernya adalah ya. Karena dia dari isim mutsanna. Zahirin wa mudmarin itu sebagai badal dari qismain. Qismain majrur, maka badalnya juga harus majrur. Taib, yang benar zahirin wa mudmarin ya. Nah. Taib, yang ke-13. Fi ahaditha sahihatin. Pada hadis-hadis yang sahih. Nah, di situ ada 2 yang majrur. Yang pertama ahadith. Ahaditha majrur. Karena ada huruf jer. Tanda jernya adalah fathah. Karena dia dari ismul ladzi la yansarif. Sahihatin. Di situ majrur. Karena sebagai sifat atau na'at. Nah, biasanya sifat atau na'at itu dalam menerjemahkan ada kata yang, iya kan? Pada hadis-hadis yang sahih. Taib, yang ke-14, wali Ahmada wa Abi Dawuda wa Ibn Hibbana. Taib, di situ ada 1 2 3 4 5 yang majrur. Yang pertama li Ahmada. Ahmada majrur karena huruf jer yaitu li. Tanda jernya adalah fathah. Karena dia dari ismul ladzi la yansarif. Wa abi. Abi majrur karena apa? Atof. Ya, kata tanda jernya adalah ya. Karena dia dari asma'ul khamsah. Wahwa mudhaf. Dawuda mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur. Tanda jernya adalah fathah. Karena dia dari ismul ladzi la yansarif. Wabni. Wabni ibni majrur karena apa ikhwan? Karena atof, ada huruf atofnya yaitu wa. Iya kan? Ibni atof. Hibna, hibbana, di situ majrur juga karena sebagai mudhafun ilai. Tanda jernya adalah fathah karena dia dari ismul ladzi la yansarif. Baik, yang ke-15, wa fi sya'nihi kullihi. Dan dalam urusannya keseluruhannya. Nah, ada 2 di situ yang majrur. Yang pertama sya'ni. Majrur karena huruf jer yaitu fi. Kullihi majrur sebagai apa? Apa kulli? Lafaz apa ini kira-kira? Hah? Nafsu, ainu, kullu, jami', kila, kilta sebagai lafaz apa? Lafaz taukid. Berarti kulli ini majrur karena sebagai taukid. Dia mengikuti apa? Mengikuti sya'ni. Tayyib. Yang terakhir yang ke-16. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqah akan merasakan al-maut, kematian. Nah, di situ ada 2 yang majrur. Yang pertama adalah nafsin. Nafsin itu majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Al-maut majrur juga karena sebagai mudhafun ilaih. Adapun kullu di sini bukan sebagai taukid, ya kan? Karena tidak semua kullu itu sebagai taukid. Tergantung saja, kalau kita ada yang ditekankan, berarti dia sebagai taukid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan. Dengan demikian selesai ya. Kitab Muyassar ini memakan berapa waktu? Setahun. Nah, setahun ya, tahun lebih. Selesai bertepatan tanggal berapa sekarang? 25 ya. Tanggal 25 Februari 2020 bertepatan tanggal 20 berapa? 24. Iya kan, 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Dan insyaallah langsung saja nanti kita lanjut pada kitab Jurumiyah setelah kita istirahat sepekan ya. Imtihan enggak? Enggak usah aja imtihan, insyaallah antum paham semua sudah. Iya kan? Insyaallah dimulai Selasa depan ya. Matan Jurumiyah. Nah, Matan Jurumiyah. Setelah antum mau pakai Jurumiyah atau pakai Tuhfah, kalau Tuhfah Tsaniyah itu juga disebutkan kitab Tuhfah Tsaniyah itu syarahnya Jurumiyah. Nah, nanti di situ juga ada matannya, disertakan matannya juga ada di situ. Nah, ada disertakan matan, kalau mau fokus ke matannya juga ada matan Jurumiyah tersendiri secara khusus. Terserah, dan saya rasa ini Jurumiyah ini pun sudah ada terjemahannya kayaknya ya. Sudah terjemahkan, bahkan syarahnya Tuhfah Tsaniyah juga kalau tidak salah sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Bisa antum lihat, bisa antum cari, dan insyaallah kita mulai nanti pada hari Selasa berikutnya. Berarti kita istirahat sepekan. Istirahat sepekan cukup? Cukup enggak? Cukup saya. Nah, waikallahu alam biswab. Sampai sini kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.